Bila politik baik, lengkap, Islam yang berkuasa, Islam yang berjaya, orang semacam ini, andai kata tetap berada dalam kondisi seperti itu, dia tetap memegang ajaran Allah, dan andai kata masih dalam kondisi seperti itu, dia bisa jadi selamat. Tidak jatuh ke dalam kemurtad dan ke dalam kemusyrikan. Tapi ada yang manusia yang dia lemah imannya, orang semacam tadi yang menyebutkan andai kata kondisinya baik, tenggang, lenggang, muda, Islam yang berkuasa, dia tetap di ajaran Allah, dia mendapatkan apa, dia mau memegang ajaran Allah, dan andai kata masih orang semacam itu tetap di atas ajaran Allah. Tapi andai kata orang semacam ini kondisinya berubah, lingkungan berubah, orang-orang kafir yang berkuasa, orang-orang musyrik yang mengendalikan urusan, banyak orang semacam itu terjatuh ke dalam kekufuran. Orang semacam ini jatuh ke dalam kekufuran ya bukan karena dia benci dengan Islam, bukan karena cinta kepada kekafiran, tapi karena lebih mementingkan kehidupan dunia atas akhirat. Dia lebih mencari selamat dalam kehidupan, mencari aman, mencari keselamatan. Jadi orang semacam ini, orang yang lemah imannya adalah mereka bisa terselamatkan dengan kondisi. Tapi andai kata kondisinya berubah, maka dia bisa jatuh dalam keterpurukan. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa di antara manusia ada orang-orang yang imannya lemah. Yang andai kata Allah tidak berikan ujian kepada dia, dan dia meninggal di atas iman yang lemah ini, maka iman yang lemah ini bisa menyelamatkan dia. Bisa menyelamatkan dia, karena dia mati di atas keimanan walaupun dia lemah. Tapi andai kata ujian menimpa orang semacam ini, maka kelemahan iman ini tidak mampu menghadapi ujian, akhirnya bisa jatuh dalam kekufuran kemusyrikan. Jadi ayat ini, ayat tadi yang surat Al-Hajj menjelaskan bahwa di antara manusia ada yang mau komitmen dengan ajaran Allah dengan kondisi, melihat kondisi. Kalau kondisinya tenggang, dia mau komitmen dengan ajaran Allah. Tapi kondisi penuh dengan ujian, dia meninggalkan ajaran Allah. Jadi ketika meninggalkan ajaran Allah, orang semacam ini bukan karena benci dengan Islam, bukan karena cinta kepada kekafiran, tapi karena hubungan dunia. Lebih mencintai kepada dunia, mementingkan dunia ini atas akhirat. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan dalam surat An-Nahl ayat 107, setelah menjelaskan ayat kemurtad dan dalam ayat 106-nya, Allah menyebutkan tentang sebab orang jatuh ke dalam kemurtadan adalah apa? Dalika di annahu mustahabbul hayatad dunya 'ala al-akhirah wa anna Allah la yahdil qawmal kafirin. Yang demikian itu dikarenakan mereka saat terjatuh ke dalam kemurtadan itu kenapa? Karena lebih mementingkan kehidupan dunia atas akhirat. Dan sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang kafir. Makanya Imam Sulaiman Ibn Abdillah Ibn Muhammad Ibn Abdillah ketika menjelaskan tentang hukum moderat kepada kaum musyrikin dan menjelaskan apa? Barang siapa menampakkan sikap setuju terhadap ajaran syirik karena takut terhadap mereka atau merasa pasif kepada mereka atau lemah lembut kepada mereka dalam menatap menghindari kejahatan mereka, maka dia kafir walaupun dia cinta dengan Islam dan kaum muslimin dan dia benci terhadap syirik dan kaum muslimin. Ada sebab apa? Sebab jatuh ke dalam kekafiran bukan karena cinta terhadap kekafiran, bukan karena benci kepada keislaman, tapi karena lebih mementingkan dunia atas akhirat. Itu adalah realita orang yang beribadah kepada Allah al-harf, beribadah kepada Allah di atas suatu kondisi. Makanya Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada kita dalam sabdanya, La yakun ahadumum imma'an yakun ana ma'an nasi in ahsanan nasu ahsantu wa in asa'u asa'tu walakin waqtinu anfusakum in ahsanu tuhsinu wa in asa'u izzalimu isa'atahum. Janganlah seorang di antara kalian menjadi imma'an imam itu orang yang tidak punya pendirian, tergantung kebanyakan orang, tergantung ramainya saja. Dia mengatakan yaqul, dia mengatakan ana ma'an nas, saya bersama manusia. Jika mereka baik, saya ikut baik. Jika mereka buruk, saya ikut buruk. Tapi kata Rasul apa? Walakin waqilu anfusakum. Teguhkan pendirian kalian. Jika manusia baik, kalian baik. Jika mereka buruk, jauhi keburukan mereka. Itu prinsip orang Muslim yang punya pendirian, tidak tergantung dengan keadaan, tidak melihat ramainya, tapi dia tetap di atas ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Baik banyak manusia yang mengikutinya, ataupun sedikit manusia yang mengikutinya. Karena al-haq adalah kebenaran. Al-haq adalah hak, walaupun sedikit manusia yang mengikutinya. Al-jama'atu ma'waqa al-haq, ma'waqa al-haq wa'inkun tawahadat. Yang namanya jama'ah itu adalah yang selaras dengan kebenaran, walaupun kamu sendirian. Ya Allah, saya punya pendirian bahwa kebenaran adalah kebenaran, walaupun banyak yang mengikuti ataupun tidak ada yang mengikuti. Orang Muslim punya pendirian karena dia punya landasan yang jelas, yaitu Al-Quran dan Sunnah, yang merupakan dua tuntunan bagi orang Islam. Barakallahu li wa lakum. Dan menjelaskan tadi bahwa seburuk-buruknya orang yang merugi di dunia dan di akhirat adalah orang yang meninggalkan prinsip ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia mendapatkan ujian. Yang harus kita yakini bahwa ketika orang memegang ajaran Allah, tauhidullah, itu merupakan ajaran yang memiliki konsekuensi ujian. Dan yang harus kita yakini bahwa segala yang menimpa diri kita sudah ada ketentuannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemaksiatan terhadap Allah tidak akan merubah takdir yang telah Allah tetapkan bagi kita. Sebagaimana orang menjauhi bahaya tidak mungkin lepas daripada bahaya yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan bagi dia. Seandainya seorang muslim yang komitmen dengan ajaran Allah, dia iman karena takdir bahwa segala sesuatu sudah Allah takdirkan, sudah Allah takdirkan 50,000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Sebagai dalam hadis Rasulullah SAW, Inna Allah akan bermaqadir al-khalaiki qabla an yakhluqas samawati as-sab'i bi qawlihi wal ardi bi 50 hasanah. Sesungguhnya Allah telah mencatat ketentuan segala sesuatu 50,000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Kalau kita meyakini bahwa hal ini sudah tertulis, maka kita meyakini bahwa komitmen kita dengan ajaran Allah tidak akan mempercepat ajaran kita. Dan tidak mungkin menghadirkan mudharat yang tidak Allah tetapkan bagi kita. Sebagaimana orang meninggalkan ajaran Allah tidak akan menambah umur dia dan tidak bisa mendatangkan manfaat yang memang tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan bagi dia. Dalam hadis terakhir di bawah sendiri, dalam wasiat Rasulullah SAW kepada Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, radhiyallahu ta'ala anhu, Rasul mengatakan, "Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah ta'ala, wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah ta'ala 'alaik." Rukyatil akhlal wajah fatih suhuf. Ketahuilah, seandainya seluruh umat di muka bumi ini berkumpul bersepakat untuk mendatangkan manfaat bagi diri kamu, maka mereka tidak akan mampu mendatangkan manfaat kepada kamu kecuali dengan manfaat yang sudah Allah tetapkan bagi kamu. Dan seandainya mereka kumpul sepakat untuk mendatangkan bahaya yang Allah tetapkan terhadap diri kamu, maka mereka tidak mungkin mendatangkan mudarat pada diri kamu, kecuali dengan mudarat bahaya yang telah Allah tetapkan akan menimpa diri kamu. Rabi Abdul Ahlam, pena takdir sudah diangkat, wajah seperti sohob, dan lembaran telah kering, tidak mungkin ada perubahan. Rasul juga menambahkan, Rasulullah mengatakan wa'alam anna nasra ma'al sabri wa anna al-faraja ma'al sabri wa anna ma'al usri yusra. Ketahuilah bahwa kemenangan itu bersama kesabaran. Kemenangan mendapatkan riba Allah, mendapatkan jannah dari Allah bersama kesabaran, komitmen di atas prinsip dengan berbagai macam kewajiban, kewajiban lagi dalam kehidupan dunia ini. Wa anna al-faraja ma'al sabri, dan kemudahan itu akan muncul setelah kesusahan. Wa anna ma'al usri yusra, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan. Bila suatu bencana, suatu ujian, suatu kesulitan telah mencapai tingkat puncak yang tidak mampu kita pikul, itu pertanda akhir daripada kesulitan tersebut dan sebagai awal daripada kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anna ma'al usri yusra, bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Yang namanya kehidupan tidak lepas daripada dua hal, sulit, mudah. Setelah kita senang pasti ada kesedihan, setelah kesedihan pasti ada kesenangan. Itu namanya kehidupan yang tidak lepas dari kehidupan manusia ini. Tapi yang harus kita imani dan kita laksanakan adalah apapun yang terjadi, kita harus tetap di atas prinsip yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan lewat Rasul-Nya kepada kita. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعز الأمارة والمرتكين، ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعز الأمارة والمرتكين، ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم ارحم عبادك المستضعفين في مشارق الارض ومغاربها، اللهم فك اسوا المسلمين من غير الظالمين، اللهم احفظ علماءنا الربانيين، اللهم احفظهم فانهم من انصار دينك يا رب العالمين، اللهم سدد دعاء التوفيق في هذا البلد وفي سائر بلاد المسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. واخر الكلام.